Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umuri dunya waddin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida, amma ba'd. Fa ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah ta'ala jami'an, kembali lagi alhamdulillah kita bisa melanjutkan pelajaran nahwu kita di malam hari ini. Tentunya melanjutkan pada pertemuan yang sebelumnya di mana kita telah sampai pada babul i'rab, pada pengertian kata lafzan au takdiran pada halaman yang ke-33. Kita telah melewati apa itu al-lafzi dan kita pun masuk pada pengertian at-takdiri. Lafzan, lafzi, takdiran, at-takdiri. Qala asy-Syarih rahimahullah, wa amma at-takdiri fa huwa ma la yadhhar fi akhiril kalimati. Adapun yang dimaksud dengan at-takdiri, ini perubahan harokat yang sifatnya ditakdirkan, disembunyikan. Yaitu ma la yadhhar fi akhiril kalimah. Sesuatu yang tidak nampak, sesuatu yang tidak kelihatan pada akhir kata. Wa innama yakunu manwiyan fiha. Hanya saja perubahan tersebut diniatkan di kata itu, pada kata itu. Jadi perubahan, imma itu pada isim maupun fi'il yang sifatnya takdiri, artinya memang dia tidak tertulis, tidak kelihatan. La yuktab wa la yuntok. Tidak tertulis dan tidak pula dibaca, tidak pula diucapkan. Macam yang seperti ini lagi terbagi menjadi tiga. Al-awwal ma yuqaddaru litta'adzuri. Yang pertama, sesuatu yang ditakdirkan, dimuqaddarkan karena sifatnya ta'adzur, memiliki udzur. Ada suatu udzur, makanya ia tidak bisa ditulis, tidak pula bisa dibaca. Di mana letaknya suatu yang yuqaddar litta'adzur? Wa dzalika fi kulli ismin mu'rabin akhiruhu alifun lazimah qablaha fathatu wa yusamma maksuran. Yaitu pada seluruh setiap isim mu'rab yang di akhirnya ada tulisan alif lazimah qablaha fathah, harokat sebelum alif ini berharokat fathah. Wa yusamma maksuran, atau juga yang disebut, yang dikenal dengan isim maksur. Al-ismu al-maksur. Kal-fata wal-huda wal-aso. Al-fata, pemuda. Al-huda, bimbingan atau hidayah. Al-aso, ini tongkat. Wa nahwi dzalik. Dan contoh yang serupa. Al-muhim, setiap ada alif lazimah, harokat sebelum alif adalah fathah, maka itu disebut dengan isim maksur, dan dia ditakdirkan lit ta'adzur karena memang memiliki udzur. Taib summa qala wa tuqaddar alaihi jami'ul harakat. Harakatnya ditakdirkan semua, disembunyikan semua, tidak tertulis semua. Contoh nahwu ja'al fata. وَرَأَيْتُ الْفَتَى وَمَرَرْتُ بِالْفَتَى. Contohnya, datang seorang pemuda. Aku melihat pemuda. Aku berpapasan dengan seorang pemuda. Ja'a al-fata wa ra'aitul fata wa marartu bil fata. Fil misalil awal fal fata fil misalil awal fa'ilun marfu'un. Ini kita sudah masuk bagaimana cara metode mengi'rab suatu kata. فالفتى في المثال الأول فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الألف منع من ظهورها التعذر. جاء الفتى, فتى di situ sebagai fa'il yang marfu, hukumnya marfu. Alamat rafa'nya yaitu dhammah al-muqaddarah, dhammah yang ditakdirkan, yang tidak ditulis. Makanya al-fata. Alal alifi, di mana dhamma muqaddarahnya sebenarnya ada di atas alif maksurah itu. Mana min zuhuriha at-ta'adzur, terhalang ditampakkan karena sebab ta'adzur, memiliki udur. Wa fil misali tsani maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi al-fathah al-muqaddaratu 'ala al-alifi mana min dhuhuriha at-ta'adzur wa ra'aitul fata. Aku melihat pemuda. Dia sebagai maf'ulun bih, tentunya maf'ul bih mansub. Alamat nasabnya fathah yang ditakdirkan di atas alif. Mana min zuhuriha at-ta'adzur, sama. Ditakdirkan karena sifat ta'adzur. Begitupun yang contoh ketiga, bil fata. Wa fil misali tsalih majrurun wa alamatu jarrihi al-kasrah al-muqaddarah 'ala al-alifi mana min dhuhuriha at-ta'adzur. Jelas, ini jika terjadi pada isim, isim maksur. Di garis bawahi penting, fi kulli ismin mu'rabin akhiruhu alifun lazimah qablaha fathah. Itu definisi dari isim maksur. Jika terjadi pada isim, maka yang dimuqaddarkan, yang ditakdirkan seluruh harokat. Imma itu dhammah, imma itu fathah, atau imma itu kasroh. Semua ditakdirkan, tidak bisa ditulis. Karena alasan ta'adzur, memiliki udzur. Jelas sampai di sini? Satu. Allahu barik fikum. Taib wa misluhu al-fi'lul mudhari'u al-mu'tallu bil alifi. Nah, sekarang masuk contohnya pada suatu fi'il, yaitu fi'il mudhari' al-mu'tal bil alif. Al-mu'tal itu maksudnya sering dikenal dalam bahasa kita huruf yang berpenyakit bil alif. Huruf-huruf mu'tal ada tiga. Imma itu alif, imma itu waw, atau imma itu juga ya. Ini al-mu'tal dengan alif. Kayakhsha. Contohnya seperti fi'il yakhsha. Yas'a. Yardha. Yakhsha memiliki rasa khasyah, rasa takut yang sangat. Yas'a berusaha. Ya ruba, riba. Wa nahwi dhalik. Atau fi'il-fi'il yang serupa ini. Sama. Akhirnya alif. Namun beda penyebutan. Kalau pada isim, isim maksur. Jika pada fi'il, fi'il mudhari' al-mu'tal bil alif, yang diakhiri alif juga. Wa tuqaddar 'alaihi ad-dhammatu wal fathatu faqat, yang ditakdirkan pada fi'il ini yaitu harakat dhammah dan juga al-fathah. Dhammah dan juga fathah tidak bisa tertulis, tidak bisa kita tampakkan. Nahwu yakhsha Zaidun rabbahu. Jika fi'il pada normalnya, pada biasa, bukan yang al-mu'tal, itu jelas. Seperti yadhabu, yarka'u, ada harokat dhammahnya. Nah, ini tidak ada. Hanya yakhsha. Huruf terakhirnya alif tidak berharokat. Yakhsha Zaidun rabbahu. Walan yakhsha aduwahu. Baik, perhatikan ini sekarang pembahasannya pada fi'il. Perhatikan fi'il yakhsha, yang ditakdirkan harokat dhammah dan juga fathah. Tidak terlihat harokat dhammahnya jika dia marfu, dan juga tidak tampak harokat fathahnya apabila ia mansub. Kalau fi'il yang lain, lam, lan, yadhhaba, bisa dilihat jika ia mansub. Jika ia marfu, bisa juga terlihat yadhhabu. Nah, ini pada yakhsha sama sekali tidak ada. Alif pada huruf terakhir tidak berharokat. Yakhsha Zaidun rabbahu. Zaid takut, memiliki rasa khosyah terhadap Rabbnya dan tidak takut terhadap musuhnya. Fayakhsha fil mithalil awwali fi'lun mudari'un marfu'un litajarrudihi 'anil nasibi wal jazim. Ini cara mengi'rab suatu fi'il. Sebutkan dulu fi'il apa. Fi'lun mudari', kemudian disebutkan mahalnya, kedudukannya, kondisinya. Marfu'un, dia marfu'. Lalu disebutkan alasannya mengapa marfu'. Litajarrudihi 'anil nasibi wal jazim, karena kosongnya ia, murninya dia dari perangkat nasab dan juga jazm. Wa 'alamatu raf'ihi ad-dhammah al-muqaddaratu 'alal alifi. Setelah kita sebutkan marfu, apa alamat rafa'nya? Yaitu dhammah al-muqaddarah, harakat dhammah yang ditakdirkan, yang disembunyikan, 'alal alifi, di atas huruf alif. Man'a min dhuhuriha at-ta'adzuru, tercegah untuk dia tampak, untuk kelihatan, karena alasan ta'adzur, memiliki udzur. Wa fil mithali tsani mansubun bilan, lan yakhsha aduwahu. Mansubun bilan wa alamatu nasbihi al-fathatu al-muqaddarah. Dia setelah mansub, alamat nasabnya apa? Fathah yang juga ditakdirkan di atas huruf alif. Apa alasannya? Mana min zuhuriha at-ta'adzur. Seperti itu. Cara mengi'rab suatu kalam, suatu kalimat. Insyaallah jika kita sudah terbiasa membaca i'rab, nanti jika melewati beberapa contoh, kita coba untuk mengi'rab jumlah tersebut, kalimat tersebut. Asantum. Wa makna at-ta'adzur, makna dari at-ta'adzur, memiliki udzur, artinya annal alifa la takbalul harakata aslan. Yang namanya huruf alif memang secara asal sama sekali tidak memiliki atau tidak menerima harokat. Likauniha mulazimatan lisukun, karena alif kondisinya itu senantiasa disukun. Jadi memang alif itu memang secara asal tidak menerima harokat. Yang menerima harokat itu sebenarnya hamzah. Jadi contoh kalau misalnya contoh suatu kata al-kitabu, alif di sini tidak bisa berharokat. Memang secara asal alif tidak bisa menerima harokat. Alif ini bisa menerima harokat jika nanti ada hamzah. Hamzah kotak namanya. Ada kepala atau bendera seperti ini. Ini baru yang menerima harokat. Yang menerima harokat ininya, bukan alifnya. Kalau dalam ilmu imla, cara metode menulis bahasa Arab, seperti itu. Ini disebut dengan hamzah kotak. Ini disebut dengan hamzah wasol. Hamzah wasol itu alif. Jadi memang alif secara asal tidak bisa menerima harokat. Jadi mau itu fiilnya yaksya, tidak bisa kita sukun karena secara asal tidak menerima harokat. Cukup sampai di sini yaksya. Apalagi ya rubo, cukup sampai huruf setelah alif yang kita berikan harokat. Karena memang secara asal alif la takbal harokah, tidak bisa atau memang tidak menerima harokat. Likauniha mulazimatan lisukun, karena yang namanya alif ini memang senantiasa atau bisa jadi selalu beriringan, selalu bergandengan dengan harokat sukun, sehingga tidak bisa menerima harokat yang lain. Santum seperti itu. Dulu sempat kita belajar waktu masih di mahad. Contoh yang diberikan ustaz kita, contoh alif ini diajak pergi acara oleh harokat yang lainnya. Tentunya alif menolak karena dia memang udur, tidak bisa ikut acara. Diajak lagi pergi kemana sama harokat yang lain, alif lagi juga menolak karena memang secara asal ia tidak bisa kemana-mana karena selalu bergandengan dengan sukun. Itu istilahnya biar pemahaman kita semakin lekat untuk memahami itu. Seperti itu contoh yang pernah kita dapati ketika belajar di mahad. Baik, sehingga sampai sini jelas apa itu at-ta'adzur. Dia memang udzur, memang alif ini. Jika pada isim seluruh harokat, mau itu dhamma, rafa, mau itu nasab, fathah, mau itu jar, kasroh, tidak bisa diterima. Kalau pada fi'il yang ditakdirkan padanya hanya dhamma dan fathah. Kenapa tidak ada kasroh, Zul? Santum, karena memang fi'il tidak dikasroh. Yang dikasroh hanyalah suatu asantum, isim. Kan kasroh termasuk alamat isim, bukan alamat fi'il. Baik, seperti itu. Barakallahu fikum. Nah, itu dia contoh yang pertama. Macam yang pertama, takdir yang pertama, yaitu disebut dengan at-ta'adzur. Ma yuqaddar lit-ta'adzur. Baik, kita masuk pada macam yang kedua. Qala al-qismu tsani ma yuqaddaru lis-siqal. Yaitu sesuatu yang ditakdirkan karena as-siqal. Siqal ini berat. Maksudnya berat diucapkan, berat pada kalamnya, lisannya orang Arab. Orang Arab logatnya tidak bisa mengucapkan seperti itu harokatnya. Makanya dia sikol, berat untuk orang Arab mengucapkan. Contohnya kalau misalnya kita orang Indonesia ya mungkin mudah-mudah saja, bisa-bisa saja kita membaca. Habis harokat, ini ada lagi harokat setelahnya, mungkin bisa. Tapi berbeda lisannya kita, orang Indonesia, dengan lisannya orang Arab tentunya. Mereka merasakan hal tersebut berat. وَذَلِكَ فِي كُلِّ اسْمٍ مُعْرَبٍ آخِرُهُ يَاءٌ سَاكِنَةٌ. lazimatun maksurun ma qablaha. Berbeda tadi dengan ta'adzur, ini as-siqal, yaitu isim mu'rab yang pada akhir isim tersebut ada ya sukun. Maksurun ma qablaha, yang di kasroh sebelum ya sukun tersebut. Kalau tadi isim mu'rab akhirnya alif lazimah yang di fathah, itu ta'adzur. Kalau ini sekarang as-siqal, ini isim mu'rab yang akhirnya ya sukun, ya sukun sebelumnya kasroh. Wa yusamma manqusan, atau secara ringkas kita sebut dengan isim manqus. Jadi beda maksur, beda mangkus. Kal qadi wad da'i war rami wa nahwi dzalik. Contohnya al qadi, ya-nya sukun sebelum sukun kasrah. Al qadi seorang qadi seorang hakim. Ad da'i seorang penyeru. Ar rami seorang pasukan pemanah, orang yang memanah. Wa nahwi dzalik, atau kata-kata yang semisal ini. Kalau misalnya kita dapati isim mangkus, berarti bisa jadi nanti harokatnya ta'adzur dengan alasan siqal, berat pada lisannya orang Arab. Wa tuqaddar alaihi harokatan, ini masih pada isim, yang ditakdirkan pada isim mangkus ini dua harokat saja. Wahuma ad-dhammatu wal kasrah, yaitu harokat dhammah dan juga harokat kasrah. Berarti harokat fathah masih bisa, masih diterima. Nahu ja'al qadi wa marartu bil qadi. Baik, seperti itu. Fal qadi fil misalil awal, ja'al qadi, fa'il marfu wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu al-muqaddaratu 'ala al-ya'i. Isim mangkus dhamma muqaddarahnya 'ala al-ya. Kalau isim maksur dhamma muqaddarahnya 'ala al-alif. Mana'a min dhuhuriha as-siqal. Qadi aslinya dia harokatnya, jika itu fa'il harokatnya dhamma, namun karena di sini dia isim mangkus, berat lisannya orang Arab mengucapkan ja'al qadiyu. Nah, orang Arab berat mengucapkan ja'al qadiyu. Tapi kalau orang Indonesia ya biasa. Sama sekali tidak mengapa gitu kan. Ja'al qadiyu ya bisa. Kayaknya dulu teringat sempat belajar dulu di mahat, orang-orang yang keturunan Arab di kelas kita itu disuruh mengucapkan hal tersebut. Coba bilang ja'al qadi. Kalau misalnya antum merasakan berat, oh berarti antum kayaknya bukan orang Arab gitu kan. Padahal ya, memang juga orang Indonesia, cuma ada darah Arabnya saja. Ja'al qadiyu harusnya seperti itu. Namun di sini isim mangkus. Berat lisannya orang Arab mengucapkan setelah harokat kasroh berpindah ke harokat dhammah. Harokat yang aslinya rendah langsung pindah harokat tinggi, tebal. Wa marartu bil qadi. Aslinya marartu bil qadi. Cuma tidak bisa lagi, misalnya orang Arab tidak bisa menerima ucapan seperti itu. Jadi ja'al qadi bukan ja'al qadi, wa marartu bil qadi bukan wa marartu bil qadi. Seperti itu. Wa fi tsani majrurun bil ba. Wa alamatu jarrihi al-kasratul muqaddaratu 'alal ya. Jadi tetap ditulis apa harokat aslinya, namun dia muqaddarah. Jika itu dhamma, ya sudah dhamma muqaddarah. Jika itu kasrah, ya sudah kasrah muqaddarah. 'Alal alif, jika itu isim maksur. 'Alal ya, jika itu isim mangkus. 'Alal ya'i mana'a min dhuhuriha as-siqalu. karena alasan thiqal, berat diucapkan di lisannya orang Arab. Dua harokat, dhammah dan juga kasrah. Berarti fathah masih bisa diterima sama dia. Wa ammal fathatu fa innaha tadhhar. Makanya di sini dibilang adapun fathah maka jelas ditulis kelihatan harokatnya. Li khiffatiha, karena ringan untuk diucapkan. Karena ringannya. Nah, jadi siqal berat, khafif ringan, khiffah ringan. Li khiffatiha, karena ringan diucapkan oleh orang Arab. Nahwu ra'aitul qadhiya. Nah, ya kan? Ra'aitul qadhiya, aku melihat seorang hakim, seorang qadhi. Fal qadhi maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi al fathah adh-dhahirah. Fathah yang nampak, bukan muqaddarah lagi. Ala akhirih. Jelas. Sehingga pada isim mangkus yang muqaddarah, dhammah dan juga kasrah, fathah masih boleh, masih bisa diucapkan karena ringan. Kalau pada isim maksur, alif, itu sama sekali secara mutlak tidak bisa menerima semua harokat. Karena apa? Likauniha mulazimatan disukun. Ia selalu bergandengan dengan harokat sukun. Tidak bisa diganggu gugat seperti itu. Tapi itu tadi contoh pada fi'il, pada isim. Sekarang contoh pada fi'il. Wa misluhu al-fi'lul mudhari' al-mu'tal bilya. Kita sudah sebutkan bahwasanya memang harokat al-mu'tal, huruf-huruf mu'tal itu ada tiga. Alif, waw, dan juga ya. Huruf mu'tal. Atau kita sebut dengan awi, gitu. Alif, waw, dan juga ya, awi, biar lebih mudah untuk dihafal dan diingat. Nahu yaqdi, yaqdi, kalau tadi al-qadi dia isim fa'il, yaqdi fi'il mudhari, berarti menghukumi. Kalau tadi seorang hakim yang menegakkan hukum, ini menghukumi fi'ilnya, pekerjaannya. Yu'ti, memberikan. Yahdi, membimbing. Kalau tadi yahdi, membimbing. Yu'ti, memberikan. Wa nahwi dzalik, dan fi'il-fi'il yang mu'tal ya lainnya. Mu'tal alif, ada mu'tal ya. Wal mu'tal bil waw. Nah, sekarang mu'tal dengan huruf waw. Berarti fi'il mu'tal alif masuknya pada at-ta'adzur. Fi'il mudhari yang mu'tal dengan ya dan juga mu'tal dengan waw masuknya pada as-siqal. Mirip seperti itu ya. Ya, sehingga lengkap sudah fi'il mudhari yang memiliki huruf mu'tal. Satu masuk pada ta'adzur, dua yang lainnya masuk di as-siqal. Nahu yad'u, yad'u berdoa. Yarju, mengharap. Yasmu, memberikan nama atau menyebutkan nama. Wa nahu dzalik. Nah, wa nahu dzalik. Dan fi'il-fi'il mu'tal waw yang lainnya. Banyak fi'il, fi'il, mu'tal, waw, yang lain. Jadi hanya tiga contoh disebutkan di sini. Wa illa masih banyak contoh yang di sana fi'il, mu'tal, bil waw, ataupun bil ya. Wa tuqaddaru fiha ad-dhammatu faqat. Maka harokat yang ditakdirkan pada fi'il, mu'tal, bil ya, au bil waw, itu harokat dhammah saja. Sehingga berarti fathah masih bisa kan? Sama seperti pada isim yang tidak diterima dhammah dan juga kasrah. Kalau misalnya pada fi'il Karena tidak ada harokat kasroh, maka yang tidak bisa diterima hanya dhammah saja. Kalau fathah berarti masih bisa. Seperti itu. Nahu yad'u Zaidun ilal haqqi wa yaqdi bihi. Zaid menyeru menuju kebenaran, wa yaqdi bihi, dan melaksanakan kebenaran tersebut. Mengambil hukum dengan kebenaran tersebut. Yad'u fi'lun mudhari' marfu' litajarrudihi 'anil nasibi wal jazim. Fi'il mudhari' yang marfu' karena kosong dari perangkat nasab dan juga jazm. Wa 'alamatu raf'ihi ad-dhammah al-muqaddarah. Aslinya berarti yad'u. Nah, karena berat jadinya yad'u saja. Seperti itu. Wawnya diberi harokat sukun, tapi aslinya harokatnya dhammah muqaddarah. Alal waw. Seperti itu kan. Wa alamatu rafihi ad-dhammah al-muqaddaratu alal wawi. Aslinya ada dhammah yang tidak tertulis di atas huruf waw itu. Mana min duhuriha as-siqal. Tercegah, terlarang untuk tampak karena alasan siqal, berat. Wa yaqdi ma'tufun 'ala yad'u. Ada huruf ataf waw. Yad'u marfu, sehingga ma'tufnya juga marfu. Seperti itu. Nanti kita akan lewati hukum dan juga contoh-contohnya. Al-muhim kita pahami istilahnya dulu. Ma'tufun 'ala yad'u. Karena yad'u marfu berarti yaqdi juga marfu. Ma'tufun 'ala yad'u. Wal ma'tuf 'alal marfu'i marfu'un misluh. Yang namanya dimaktufkan, diatofkan pada sesuatu yang marfu, berarti ia jadilah marfu juga yang semisal. Wa 'alamatu rafihi ad-dhammah al-muqaddarah 'alal ya. Mana min dhuhuriha as-siqal. Berarti aslinya yaqdiyu. Yad'u dan juga yaqdiyu. Aslinya seperti itu, cuma karena alasan siqal sehingga tidak bisa menerima harokat dhammah. Barakallahu fikum. Wa ammal fathah fa innaha tadhhar 'alayhima li khiffatiha aidan. Sama seperti pada isim, pada fi'il pun juga demikian kondisinya. Nahu lan, lan perangkat yang menasobkan. Yad'u Zaidun ilal batil wa yaqdiya bihi. Fayad'u fi'lun mudhari'un mansubun bilan wa 'alamatu nasbihi al fathah adh-dhahirah. Fathah yang nampak, yang jelas, yang ditulis. Lan yad'u ala akhirihi wa misluhu yaqdi. Berarti yaqdi fi'lun mudhari' ma'tuf ala yad'uwa mansubun wa mansubun ala al-mansubi mansubun misluhu wa alamatu nasbihi al-fathah al-zakhiratu ala al-ya atau ala akhirihi juga bisa. Baik, sekarang apa itu as-siqal? Wa makna as-siqal maksudnya berat. Annal ya'a wal wawa yakbalanil harakah. Bahwasanya sebenarnya huruf ya dan juga huruf waw keduanya bisa menerima harokat. Walakinnaha saqilatun 'alaihima. Namun terasa berat. Walaupun bisa, namun berat. Buktinya, pada harokat fathah, dia bisa menerima harokat fathah. Namun, pada harokat yang lain, ia merasa berat, sehingga ditolak. Harokat dhammah dan juga harokat ad-dhammah. Oh, kita selesaikan macam yang ketiga. Wa ma'na asliq ma'oma al-kismus salif. Macam yang ketiga dari at-takdiri perubahan yang sifatnya takdir, disembunyikan, tidak ditulis, tidak kelihatan, dan tidak pula nampak. Ma yuqaddaru lil munasabah, sesuatu yang ditakdirkan karena alasan munasabah, menyesuaikan, penyesuaian, karena ta'adzur, karena siqal, yang ketiga karena munasabah. Wadhalika fi kulli ismin udifa ila ya'il mutakallimi, dan itu letaknya pada seluruh isim yang diidhofahkan, yang disandarkan pada huruf ya al-mutakallim. Al-mutakallim itu seorang yang berbicara. Ya yang menunjukkan al-mutakallim untuk orang yang berbicara. Mislu gulami wa sadiqi wa ikhwani wa nahwi dhalik. Contohnya gulami, anak kecilku, sodiki, temanku, ikhwani, saudaraku. Ayatnya itu menunjukkan, disandarkan pada orang yang berbicara. Makanya disebut dengan ya al-mutakallim. Ya yang disandarkan pada orang yang berbicara. Gulami berarti, oh anak saya, anak kecilku, sodiki, temanku, ikhwani, saudaraku. Wa tuqaddar alaihi jami'u harakatil i'rab, berarti sama seperti at-ta'adzur, namun ini ya al-munasabah, yaitu ya al-mutakallim lil munasabah. Nahu ja'a gulami, aslinya gulamiu, nah, tidak bisa karena menyesuaikan ya al-mutakallim jadilah gulami. Waraaitu gulami, tetap pada kasroh, pastinya raaitu gulami ya. Kalau misalnya dia isim mangkus, maka bisa saja kan? Namun di sini ya al-mutakallim, bukan isim mangkus. Jadi beda. Wa marartu bigulami, bigulami. Nah, bisa, tapi ini alasannya bukan thiqal. Ini lil munasabah. Kita baca contoh i'rabnya. Fa'ilun marfu fagulami fil mithalil awal. Fa'il marfu wa alamatu rafihi ad-dhammah al-muqaddarah ala ma qabla ya'il mutakallim. Nah, seperti itu dia. Ala ma qabla ya'il mutakallim, karena di atas sebelumnya ya al-mutakallim. Mana min zuhuriha ishtigalul mahalli biharakatil munasabah, tercegah dari dilihatkan harokat aslinya istigholul mahal, karena alasan sibuk kondisinya dengan penyesuaian harokat. Istigholul mahal, sibuk kondisinya dengan penyesuaian harokat, karena dia harokat ya al-mutakallim selalu fathah sebelumnya, maka akhirnya tidak bisa dinampakkan seluruh harokat i'rab. Ingat, beda alasan at-ta'adzur dengan al-munasabah. Tapi begitu pula contoh yang kedua dan contoh yang ketiga. Langsung kita balik di halaman setelahnya. Wa makna al-munasabah insyaallah sudah wadih karena kita telah melewati beberapa contoh. Wa makna al-munasabah anna ya al-mutakallim la yunasibuha illa kasrul harfi. Anna ya al-mutakallim la yunasibuha illa kasrul harfi alladhi qablaha. Dan maknanya al-munasabah, penyesuaian atau menyesuaikan, bahwasanya ya al-mutakallim, ya yang menunjukkan, yang disandarkan oleh orang yang berbicara, la yunasibuha, tidak bisa cocok masuk padanya kecuali harokat huruf sebelumnya kasroh, kecuali huruf harokat huruf sebelumnya kasroh. Ini harokat huruf sebelumnya Kalau ta'adzur tadi memang alifnya. Tapi pada ya al-mutakallim tidak boleh huruf harokat huruf sebelum ya al-mutakallim ini selain kasroh tidak boleh. Karena memang menyesuaikan namanya huruf ya sesuai dengan atau dekat dengan harokat kasroh. Sebagaimana fathah dekat dengan harokat huruf alif. Harokat dhammah dekat dengan huruf waw. Seperti itu. Wahual mimu, yaitu huruf mim. Fi hadhil amsilah. Ja'a gulami wa ra'aitu gulami wa marartu bi gulami. Ja'a gulamu fagulami qabla al-idhafah kana mu'raban. Maka kata gulam di situ sebelum diidhafahkan, disandarkan pada ya al-mutakallim kana mu'raban. Aslinya dia mu'rab, bisa berubah harokatnya. Ja'a gulamun wa ra'aitu gulaman wa marartu bi gulamin. Aslinya seperti itu. Kalau kondisinya belum disandarkan pada ya al-mutakallim. Bi harakatin zahirah 'ala al-mim. Ja'a gulamun wa ra'aitu gulaman wa marartu bi gulamin. Murab kan? Bisa berubah-ubah. Falamma udhifa ila ya'il mutakallim kusiratil mimu wujuban. Kalau sudah tatkala disandarkan ya al-mutakallim pada mereka-mereka ini, pada gulam contohnya di sini, maka huruf mim gulam wajib dikasrohkan. Munasabatan liya'il mutakallim, sebagai bentuk penyesuaian mencocoki huruf ya al-mutakallim. Wa ja'alat harakatul i'rabi muqaddaratan 'alayha, dan ia menjadikan seluruh harokat i'rab akhirnya menjadi muqaddarah semua. 'Alayha, karena sebab adanya ya al-mutakallim tersebut. Sedikit ringkasan berarti memang ikhwan barakallahu fikum, perubahan pada harokat akhir suatu kata sehingga di sini terbagi bagi, ya kan? Sehingga di sini kita tulis taghyir awakhir al-kalim, perubahan akhir dari suatu kata, itu ada pembagiannya lagi. Yang pertama jelas karena ada yang sifatnya lafzi, terlafadzkan, tertulis. Kemudian yang kedua ada yang disebut dengan takdiri. Lafzi tidak ada lagi terbagi-bagi, cukup sudah satu. Takdiri ini yang ada pembagiannya lagi. Ada yang disebut dengan yang pertama at-ta'adzur. Kemudian yang kedua disebut dengan as-siqal. Kemudian yang ketiga disebut dengan al-munasabah. Ini sebab perubahan harokat akhir pada suatu kata. Antara dua saja. Kalau misalnya bukan lafzi, ya sudah takdiri. Kalau lafzi ya sudah jelas, berarti kelihatan harokat akhirnya. Kalau misalnya tidak kelihatan, ya tinggal dilihat bagaimana kondisinya. Kalau misalnya kondisinya alif, berarti masuk pada at-ta'adzur. Kalau misalnya kondisinya terakhir ya, masuknya pada as-siqal. Kalau ya-nya ya al-munasabah, ya al-mutakallim, menunjukkan disandarkan pada orang yang berbicara, ya-nya tersebut, berarti masuknya pada al-munasabah. Ini tiga alasan mengapa taghyir awakhirul kalim itu ditakdirkan, dimuqaddarahkan, disembunyikan, dan tidak tertulis. Sampai di sini wadih. Ada sesuatu yang ditanyakan atau ada sesuatu yang ingin diulang pada kitab? Ini secara ringkasannya seperti ini. Kalau misalnya kita mau membuat bagannya ya seperti dengan takrifnya masing-masing. Lafzi ma yadhhar fi akhiril kalim, tadbiri ma la yadhhar, wa inna ma yakunu manwiyan, namun tetap diniatkan ada harokat tersebut. Ta'adur fi kulli ismin mu'rabin akhiruhu alifun lazimah qablaha fathah. Fathiqal fi kulli ismin mu'rabin akhiruhu ya qablaha kasrah. Ya, seperti itu. Munasabah ya al-mutakallim dengan harokat yang masing-masing ditakdirkan. Ta'adur seluruh harokat i'rab. Mau dhamma ke, mau fathah kah, mau kasroh kah, seluruhnya. Asfikol, dhamma pada isim ditakdirkan, gitu pula kasroh. Namun fathah pada isim dan fi'il masih bisa diterima, masih masuk. Al-munasabah sama yang ditakdirkan seluruh harokat i'rab, hanya saja beda alasan. Ta'adur, munasabah. Yang satu alif, yang satu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika tidak ada, kita cukupkan sampai di sini. Insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan selanjutnya mengenai tentang al-bina. Ingat kita masih pada bab al-i'rab dan juga al-bina. Kita telah menyeluruh melewati bab tentang apa itu i'rab. Nanti insya Allah pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas apa itu al-bina. Kita juga nanti akan membedakan mana yang namanya i'rab, mana yang namanya mu'rab. Mana yang namanya al-bina, mana yang namanya al-mabni. Insyaallah mudah-mudahan Allah berikan kemudahan kita untuk menyebutkan hal tersebut di kesempatan berikutnya. Sampai di sini dulu. Naktafi bihadza al-qadar. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu. Barakallahu fikum.